sakit nang garing, kada tak hapus sakit nang garing. Di rantau urahan. Rantau urang kiwan jua pakaian putri, ada cunting dalam istana. Oh, urang jua nanti sakiti. Oh yeah, kada tahap sakit nang garing, kada tak hapus sakit nang garing. Di rantau urang, di rantau urang. Tau urang.